Darat duk berjalan pi, Nuh hak duk tepi laut Nuh, masa mula mai. Ombak dia kata setinggi 30 meter. Nak kata apa tuan-tuan? 30 meter tinggi. Macam mana bukit ni nak main, dia nak turun nanti orang ni. Itu pun manusia terkejut dah. Belum kiamat lagi. Belum kiamat lagi. Manusia terkejut dah tengok kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu gambaran-gambaran kecil kemusnahan yang Tuhan tunjuk, bagaimana kita nak bayang kiamat yang merupakan kemusnahan besar ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim taruf. Tarufuhum, tuan-tuan baris tu bagi betul. Dia tulis tarufahum tu. La yartaddu ilaihim tarufu. Fa tu baris depan. La yartaddu ilaihim tarufuhum wa afidatuhum hawa. Hal keadaan mereka itu, yakni kafir ini, bersegera mereka itu, yakni bergegas mereka itu, langut kepala mereka tengok ke langit. Bila jadi kiamat ni, pokok dulu langut tengok apa nak jadi. Tiada kembali kepada mereka itu oleh mata mereka itu. Tak kejik mata, terkejut tengok benda yang jadi. Dan segala hati mereka itu kosong, tiada pandangan. Hati itu jadi, orang kata apa? Dia jadi blank. Terkejut, tergamam. Bila tergamam ni, dia tak teringat apa dah. Dia jadi tak tahu nak buat apa. Dan macam kita tak sangka-sangka dengar satu berita yang mengejutkan. Terkejut. Baru kemarin, ayah kita duduk elok-elok, duduk sembang, duduk apa-apa-apa. Tak tahu. Dia telefon kita, duduk sembang, duduk cakap elok-elok. Tiba-tiba, esoknya, kak kita telefon. Abang kata, ayah dah tak ada lah. Macam mana? Terkejut. Kalau orang tua tu duduk sihat, duduk elok, kalau memang duduk sakit, tak apa ni, duduk sihat, duduk elok-elok, duduk sembang, duduk apa dengan kita. Baru kemarin, kata hari ni dia buat telefon, kata tak ada, terkejut. Nampak kan? Allah subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat macam tu. Bila jadi terkejut tu, hati ni jadi kosong. Dia tak tahu nak buat apa, dia tak tahu nak start tang mana. Begitu. Kerana huru-hara kiamat. Yakni keadaan ketika bangkit daripada kubur, masing-masing duduk berdiri, tiba-tiba dengar suara Israfil menyeru panggil kepada Sakhrah Baitul Maqdis, maka berjalan sekalian menuju kepada suara itu dengan segera, tiada berpaling kanan kiri, hanya mata langut naik ke langit dan hati masing-masing tiada ingat apa suatu, seperti mana kelakuan orang terkejut, bahkan lebih teruk daripada itu. Yang kata kiamat ni bukan bandingan terkejut atas dunia. Dia terkejut besar. Tiada anak, tiada ibu, tiada laki, isteri dan sebagainya. Pada masa itu, masing-masing selamatkan diri masing-masing saja. Firman Allah, وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ. Dan bertakutlah olehmu, wahai Muhammad, akan manusia kafir tentang hari yang datang akan mereka itu oleh azab, iaitu hari kiamat. Peringat, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, peringat manusia ni tentang yang kata kiamat ni macam mana, supaya dia penampak gambaran tu yang nak jadi isu. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib, rabbana akhirna ila ajalin qarib, nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Maka berkata lagi oleh segala orang yang kafir pada hari kiamat, wahai Tuhan, takhirkan akan kami kepada masa yang hampir, yakni minta diberi peluang kembali balik kami ke dunia sah saja, nescaya kami ikut seruan engkau kepada iman, tauhid engkau, dan kami ikut akan rasul engkau. Manusia ni biasalah, bila dah jadi macam tu, minta dekat Tuhan apa dia? Bagi second chance, peluang yang kedua. Bagi balik atas dunia, satu benda kami janji, kami akan beriman, kami akan ikut Quran dan hadis. Tapi tak boleh lah, dah mati lah. Tapi nama kata manusia ni, dalam Quran pun cerita, dalam hadis pun cerita, manusia dia akan jadi macam tu. Masa Tuhan bagi hidup atas dunia, dia lupa, mati, bila mati, minta kat Tuhan nak patah balik. Kalau bagi lagi sekali peluang hidup atas dunia, kami janji, kami beriman, apa Quran kata, hadis kata, kami ikut. Kami janji. Boleh tak Tuhan tunai tak janji itu? Tak sekali-kali Tuhan akan tunai. maka minta supaya diberi peluang balik ke dunia. Nescaya kami ikut akan seruan engkau. Kami beriman, kami tauhidkan engkau dan kami ikut segala suruhan engkau. Firman Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tiadakah kamu bersumpah ketika di dalam dunia dulu Tuhan ungkit balik? Apa masa hidup atas dunia dulu, bukankah apa dia buat cakap besar? Kata kamu tiada akan jumpa dan tiada akan berpindah ke hari ini. Tuhan kata dulu atas dunia, bukankah hampa tak percaya ke kata ada kiamat? Bukankah atas dunia dulu hampa tak percaya kata ada hari pembalasan? Bukankah atas dunia dulu bila orang cerita kata ada sirat, hampa kata tak ada? Kata ada mizan, ada neraca yang akan timbang amal, hampa kata tak ada. Bukankah hampa tiada dunia itu tak percaya benda ni semua? Tuhan tanya. Ingat balik hadis yang kita baca dulu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah." Akan dibawa mai manusia ke depan Allah pada hari kiamat. Fa yaqulu Allahu lahu. Tuhan kata ke manusia ni, alam aj'al laka sam'a, bukankah atas dunia dulu aku bagi dekat hang telinga untuk mendengar, wa basara, dan bukankah atas dunia dulu aku bagi mata untuk melihat, wa malan, bukankah atas dunia dulu aku bagi anak untuk hang jaga, wa sakhartu lakal an'am, bukankah hatiah dunia dulu aku bagi menatang ternakan sebagai sumber kekayaan hang, wal harf, bukankah hatiah dunia dulu aku bagi dekat hang tanah sebagai sumber kekayaan, wa taraktuka taras, bukankah hatiah dunia dulu aku pernah bagi peluang hang jadi ketua, fa kunta tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadza. Tuhan kata, bukankah dulu kamu pernah ingat kata kamu tak akan jumpa hari kiamat ni? Tuhan tanya. Tuhan ungkit balik. Eh, hang masa atas dunia dulu aku bagi mata, hang buat apa dengan mata? Tengok video lucah lah. Mampuin kita. Ya, dia tanya. Hang di atas dunia dulu aku bagi telinga suruh dengar. Hang buat apa dengan telinga hang? Hang dengar fitnah. Eh, hang atas dunia dulu bukankah aku bagi anak dekat hang? Apa yang hang buat dengan anak-anak hang? Jenuh kan? Jenuh dia. Eh, bukankah dulu atas dunia aku bagi dekat hang binatang ternakan, bagi tanah ladang, bagi tanah berekar-ekar, berlung-lung aku bagi dekat hang sebagai sumber kekayaan hang? Apa hang buat dengan benda tu semua? Tuhan tanya ni, di hari akhirat esok. Wa taraktuka taras, aku tinggalkan hang di atas dunia dulu sebagai rais, sebagai ketua. Setidak-tidaknya hang ketua keluarga. Setidak-tidaknya hang ketua dalam keluarga, isteri dan anak-anak hang duduk di bawah kekuasaan hang. Apa hang buat dengan semua benda ni? Telinga yang aku bagi ada dengarkah peringatan agama? Mata aku bagi adakah guna untuk baca Quran? Harta aku bagi, tanah bendang yang aku bagi, apa benda yang hang buat semua benda ni? Pasal apa di atas dunia? Fa kunta tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadha. Pasal apa atas dunia dulu hang tak yakin kata hang akan jumpa hari ini? Hari ini maksudnya bila? Mahsyar. Pasal apa di atas dunia dulu hang tak yakin dengan mahsyar? Hang tak percaya kata akan ada satu tempat di mana semua manusia daripada Adam sampai umat Nabi Muhammad Allah sekali akan duduk di satu tempat. Ayah atas dunia dulu hang tak pernah dengarkan hadis yang cerita kata di mahsyar Allah buat turun main matahari atas kepala. Atas dunia dulu tak pernah dengar ke orang bagi tahu kata di mahsyar esok ni ada satu sirat, ada satu titi nak kena lintas. Ada manusia lintas secepat kilat. Ada manusia lintas macam mana naik kuda laju. Naik kuda yang berat. Ada manusia lintas macam duk berlari. Ada manusia lintas macam berjalan. Ada manusia lintas macam duk kesot. Ada manusia lintas dalam keadaan berguling. Bukankah benda ni dulu dah diberitahu kepada kamu awal-awal dulu? Pasal apa hang pilih untuk tak percaya? Tuhan tanya. Tuhan tanya manusia di hari akhirat esok. Manusia jawab apa? Fayaqulu la. Manusia kata dah. Dia kata, aku memanglah dulu ni aku tak percaya benda ni. Aku tak percaya kepada benda ni. Tuhan kata apa? Al-yawm ansaka kama nasitani. Maka hari ni aku lupa ke hang. Macam mana dulu hang di atas dunia, hang lupa dekat aku. Aku bagi hang hidup atas dunia, aku bagi nikmat dekat hang, hang lupa dekat aku. Hari ni aku lupakan hang. Dalam maksud hadis tu dia kata apa? Wa makna dia kata al-yawm atrukuka fil azab. Tuhan kata hari ini aku tinggalkan hang di dalam azab. Aku tak peduli ke hang hari ini. Pasal apa? Pasal atas dunia hang tak peduli ke aku. Tuhan kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Itu dia. Ada satu hadis lain dia kata daripada Anas bin Malik. Dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u bi ibni Adam yaumal qiyamah. Hari kiamat itu diung, dihalau anak-anak Adam ini ka'annahu bazaj. Nabi kata macam mana depa ni macam anak kambing biri-biri. Kita ni di mahsyar esok kena halau, halau nak pergi berhimpun di mahsyar ni ka'annahu bazaj. Nabi kata macam anak kambing biri-biri halau-halau meneru pakat pi lagu tu. Fayuqafu baina yadayillah. Diberdirikan tiap-tiap orang manusia ni di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Allahu lahu. Tuhan kata kepada manusia ni, a'taituk. Aku dah bagi macam-macam dekat hang di atas dunia. Tuhan ungkit. Aku bagi macam-macam dekat hang atas dunia. Aku bagi kesihatan, aku bagi kekayaan, aku bagi anak pinak, aku bagi keluarga, aku bagi pangkat kedudukan, aku bagi macam-macam dekat hang di atas dunia. Wa khawaltuk. Dan aku anugerahkan macam-macam benda dekat hang di atas dunia. Wa an'amtu alaik. Aku bagi macam-macam nikmat dekat hang di atas dunia. Famadha sana'ta? Tuhan kata hang buat apa? Itu semua yang aku bagi itu hang buat apa? Fayaqul ya Rabbi. Jawab manusia pada waktu itu, wahai Tuhan, jama'tuhu wastamartuh. Apa yang Tuhan bagi ini aku himpun, dia kata. Wastamartuh, kemudian aku biar bagi jadi banyak. Engkau bagi dekat aku pendapatan sebulan 3,000. 3,000 tu aku belanja 1,000, aku simpan 2,000. Tiap-tiap bulan aku simpan 2,000. Setahun aku boleh simpan 24,000. 5 tahun aku dah simpan berapa ribu. Duit tu aku invest dalam satu perniagaan. Dan akhirnya duit yang kau bagi dekat aku 3,000 sebulan, masa aku mati aku tinggal 3 juta. Manusia jawab kepada Allah macam tu. Jama'tu, aku himpun. Wasamartu, dan aku biar duit tu bagi jadi banyak. Fataraktuhu aksara makana. Masa aku tinggal, masa aku mati hari tu ni, aku tinggal duit tu lebih banyak daripada apa yang Tuhan bagi dekat aku. Tuhan bagi sebulan 3,000, masa aku mati aku tinggal 3 juta dalam akaun aku. Manusia mengaku benda tu di depan Tuhan. Dia kata apa? Farji'ni atika bih. Manusia kata dekat Tuhan di mahsyar esok, farji'ni. Ya Allah, bagi saya balik atas dunia sah. Atika bih. Saya nak buat amai duit 3 juta tu tunjuk. Ni dia, duit sudah jadi banyak ni. Manusia di padang mahsyar, Tuhan kata, otak dia fikir macam tu ni. Farji'ni, ya Allah, bagi aku balik ke dunia sah. Atika bih. Aku nak buat amai nak tunjuk dekat Tuhan. Ni, hak aku kata, duit dah jadi 3 juta ni. Ni dia nak tunjuk bukti. Fayaqulu lahu, Tuhan kata dekat dia, arini ma qaddamta. Tuhan kata, aku bukan nak tengok duit ringgit hang tinggal banyak mana. Arini ma qaddamta, tunjukkan kepada aku apa amal baik yang kamu buat di atas dunia dulu. Tuhan kata dekat dia. Dalam hadis tu kata apa? Fayaqul ya Rabbi jama'tuhu wa samartu fataraktuhu aksar ma kana. Dia ulang hak tadi balik. Dia kata, ya Allah, duit yang kau bagi dekat aku, aku himpun dan aku buat bagi jadi banyak. Farji'ni, bagi aku balik. Atika bih, aku nak buat mai tunjuk duit tu banyak sungguh. Tuhan kata apa? Fa iza 'abdun lam yuqaddim khaira. Dia kata apabila hamba ini tak boleh nak tunjuk amal baik dia banyak mana, fayumba bihi ilanna, maka diseret dia ke neraka. Atas dunia ni Tuhan suruh kita buat benda baik. Tapi semua manusia atas dunia ni, dia tak berkalut dengan benda baik. Dia duk kalut dengan harta. Akhirat esok, hadis yang kita baca ni riwayat At-Tirmizi. Akhirat esok, manusia akan bawa orang itu di depan Tuhan. Dia nak tunjuk harta dekat Tuhan. Tuhan kata, bukan hak ni. Aku nak tengok. Aku nak tengok amalan hang. Tak ada. Bila tak ada, fayumba bihi ilanna. Tuhan kata, lemparlah dalam neraka. Aku fed up dengan dia ni. Lain yang aku minta, lain yang dia nak tunjuk dekat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dalam Quran ni dia cerita benda ni. Firman Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tiadakah kamu bersumpah ketika dalam dunia dahulu bahawa kata kamu, kamu tak akan jumpa, yakni tidak akan berpindah ke akhirat. Tuhan kata, bukankah hang dulu tak percaya dengan akhirat? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan telah kamu duduk di rumah ataupun di tempat duduk segala orang zalim akan diri mereka itu dengan kufur. Atas dunia dulu dia duduk berkawan dengan orang yang bantah Tuhan. Ni dia sebut di sini. Ha? Aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum. Atas dunia dulu hang duduk-duduk bangun duk bercampur dengan orang yang bantah Tuhan dan menegah mereka itu daripada beriman, daripada umat dahulu kala. Hang duduk kawan dengan salah orang. Anak-anak kita pun tuan-tuan, kadang-kadang rosak dia bukan pasal apa, pasal salah kawan. Kawah baik-baik ada, dia pergi cari kawah kalang kabut. Rosak. Watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan telah nyata bagi kamu betapa yang telah kami perbuat dengan mereka itu. Yakni dengan kami cerai mereka itu daripada nikmat dunia dan daripada rumah yang baik, daripada katil dan kursi, daripada harta yang banyak, dan bawa badan mereka itu masuk kubur dengan sehelai kain putih. Tuhan kata, tak tengok ke hari-hari ada kematian depan nampak? Berapa ramai orang kaya aku bagi mati? Tuhan kata, kaya aku bagi mati, tinggal kekayaan dia. Berapa ramai orang yang hidup di atas dunia ni dengan segala kemegahan pangkat kedudukan, aku bagi mati, tinggal pangkat kedudukan, tak boleh bawa. Akhirnya manusia yang mewah, yang kaya raya, yang berkedudukan, yang semua berpengaruh dan sebagainya ni, bila mati dia bawa apa? Dia bawa badan dia dengan kain kapan. Dan selain daripada tu, amalan dia. Itu yang Tuhan nak tengok. Maka tiada bersama mereka di dalam kubur itu akan harta dan anak-anak, melainkan amalan kebajikan ataupun kejahatan sahaja yang ada bersama. Dan hancur tubuh badannya busuk seperti mana yang dia lihat bangkai-bangkai menatang di jalan-jalan. Itu saja manusia akhir sekali. Manusia akhir sekali tak ada apa. Amalan saja yang menentukan kemuliaan dia. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالِ, dan telah kami, yakni Allah, perbuat bagi kamu itu beberapa contoh perbandingan supaya ambil fikir oleh orang yang berakal. Nah, wallahu a'lam. Tuhan kata ni Quran dia bawa main contoh bandingan untuk dijadikan pengajaran oleh manusia. Tapi berapa ramai manusia yang betul-betul dapat pengajaran daripada contoh bandingan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Itu aja. Dia hidup atas dunia ni tuan-tuan, apa dia? Kesimpulan kepada tafsir yang panjang panjang lebar ni satu aja. Apa dia? Hidup atas dunia, jadi orang baik, buat benda baik. Hidup atas dunia, jangan jadi orang jahat, jangan buat benda jahat. Dan kita selalu kata apa? Fikir hari-hari, fikir nak buat baik. Kalau kita tak boleh buat baik pun, jangan buat jahat. Dekat tu ya. Hari-hari fikir nak buat baik. Kalau kita tak boleh nak buat baik, jaga jangan buat jahat. Pun dah okey lah. Tapi masalah manusia ni apa dia? Dia tak boleh buat baik, dia pergi buat jahat. Maka susah dia di sana esok ni. Kan tak kuatlah dengan perkembangan hari jadi 2-3 hari ni. Perimah kita ni. Perimah tengok dengan isu. Isu politik. Diseret masuk dalam masyarakat. Isu tu isu politik. diseret masuk dalam masyarakat. Masyarakat dibawa untuk sama-sama mengambil bahagian dalam nak cakap benda tu. Habis daripada peringkat alim ulama atas tu, sampailah kepada budak-budak cerodong hak tak semayang di bawah ni, diseret untuk bercakap isu yang tak membawa faedah, yang sepatutnya tidak berlaku isu tu dalam masyarakat. Tidak berlaku isu macam tu. Duk baca ayat Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat tentang satu-satu benda, balik kepada Allah dan Rasul, balik kepada Quran dan hadis Nabi. Quran ada bagi tahu tak tentang benda ni? Quran bagi tahu. Quran bagi tahu kalau sekiranya kita nak tuduh orang melakukan zina, buat main pak saja. Tak ada, tutup mulut. Dia buat sungguh ke tak ke, dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Dia tak boleh lepas. Kalau dia buat, dia tak boleh lepas. Allah tak ada. Dia tak boleh lepas. Kita yang tak tahu ni, jangan pergi ambil bahagian macam kita ni tahu semua. Jangan terlibat dengan benda ni. Jangan terlibat. Pergi terlibat, pergi tuduh dia. So, kita pun tak ada saksi yang boleh dipakai. Islam bukan takat buat main 4 orang sebarang orang dah. 4 orang tu pula 4 orang yang cukup syarat dia. Tak ada dia. Hujung-hujungnya ni dia buat sungguh. Kalau kita tak beritahu esok kalau dia jadi pemimpin macam mana, Allah tu ada. Kita pun tak mahu kalau sekiranya pemimpin yang terlibat dengan benda cemar macam ni, kita pun tak mahu dia jadi pemimpin. Tapi buktikan. Kalau kita tak boleh buat main bukti macam yang Islam mahu, jangan kita pergi ambil bahagian. Bolehlah kita kata, aku perasan dia buat sungguh. Mana boleh perasan benda ni? Tak ada perasan. Tak tahu, tak tahu. Kita tak tahu. Kita tengok muka dia, perasan dia buat. Tak boleh macam tu. Perasan tak boleh, ingat-ingat pun tak boleh. Maksud apa? فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau jadi masalah bercanggah pendapat, selisih faham, kembali kepada Allah dan Rasul. Quran dan hadis. Quran kata apa? Quran kata, kalau sekiranya kita nak tuduh satu orang zina, buat main empat saksi. Quran kata begitu. Ikut Quran. Tak ada, duduk diam. Tapi sudah. Jangan hidup berobot, ambil bahagian dan sebagainya. Terseret sampai orang agama pun terseret pergi nak ambil bahagian, nak ulai, nak bercakap. Bila orang agama ambil bahagian ulai, A kata lagu ni, B kata lagu ni, clash pula dua tu, lagi confused. Bukan orang Islam tuan-tuan, orang bukan Islam pun confused. Bukan Islam duk tanya, kata ustaz apa pasal ni, itu pandai-pandai Islamnya pun tak serupa cakap. Fitnah pada agama kita, fitnah kepada agama kita. Dia kata, "Ausai itu ini orang siapa?" Dia tanya kita. "Ini orang siapa? Ini orang siapa? Ausai dia cakap ini macam, dia ni cakap ini macam." Ini dua-dua pun kira ini agama pandai ame orang kan. "Ausai ini cakap ini macam, ni cakap ini macam." Dia menyusahkan lagi kita ni nak. Lain-lain dia kata apa? Cukup dengan TV. TV duk tunjuk apa tuan-tuan? TV duk tunjuk hadu buat jahat ni orang Islam. Tak terlibat dengan rogol pun orang Islam. Hak ruan makan anak pun orang Islam. Hak dituduh rasuah pun orang Islam. Kalau hadu tunjuk dalam TV tu, 85% Islam. 15% aja hak bukan Islam ni. 85% yang TV duk keluar tu Islam. Jadi kita nak pergi dakwah dia, ajak masuk Islam. Dia kata apa, kita punya orang pun korang buat itu benar. Saya ni Islam punya orang banyak pergi buat ni benar. Dah cukup dah yang tu merosakkan imej kita Islam. Pergi tambah dengan yang ni pula lagi. Akhirnya kita ni jadi pak lawak. Daripada duk tepi duk gelak ke kita. Cukup tuan-tuan, cukup. Benda ni tak bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, saya fed up bila orang tanya benda-benda macam ni. Fed up. Tak mau ambil tahu, tak mau baca pun. Kita nak beritahu satu, buat benda tu keji, dia tak kira siapa. Kalau pergi buat benda tu keji, Allah subhanahu wa ta'ala murkasakan kepada orang yang buat benda macam ni. Tapi menuduh orang tanpa saksi yang agama sebut, itu juga keji. Jangan ingat kata pertahanan orang ni nak. No. Siapa pun kita ikut Islam dah ni. Islam tak suka kepada orang yang buat benda keji ni. Kalau betul dia buat, kita tak suka benda tu. Tapi kalau dia tak tahu betul tak boleh buat, dituduh dia, ini pun Islam Allah. Sama benda ni. Ada saksi buat main, tak ada duduk diam-diam. Habis kalau dia dengan Tuhan. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Hari-hari tuduh. Tak maulah, sudah lah. Malulah kita orang Islam ni. Sendiri buka pekung di dada. Dia buka aib kita, bagi semua orang gelak ke kita, semua orang keji agama kita. Tahu macam tu, sudahlah. Kita jangan tambah masalah yang sedia banyak, yang membelenggu umat Islam hari ini. Kita jangan pergi terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan lagi imej Islam ni. Nah, balik pesan-pesan dekat kawan-kawan, sudahlah. Cakap tajuk ni, saya cakap lah. Cakap. Malu tak malu tuan-tuan pergi masjid sumpah satu pok duk lompat duk raya maki hamun dalam masjid yang sini bersumpah. Sumpah tepuk sendiri bukan agama sumpah. Dalam Islam ni sumpah ni dalam bak li'an. Bak li'an. Li'an ni apa tuan-tuan? Li'an ni suami isteri. Suami pergi kerja tinggal bini di rumah. Suami balik kerja. Balik kerja balik bukan pada time balik biasa. Dia balik biasa mungkin 4:30, mungkin 5. Hari tu dia apa tak sihat, mungkin 1 lebih dia balik. Balik-balik tengok-tengok, ditakdirkan Allah isteri dia duk berzina dengan orang lain dalam rumah dia. Wallahiyazubillah. Berlaku macam tu. Suami balik-balik dia buka-buka pintu bilik, tengok isteri duk berzina dengan orang lain. Tak ada 4 saksi, tak ada, dia seorang aja yang melihat isteri dia berzina dengan orang lain. Maka dia sebagai suami dah tak boleh dah. Isteri pergi buat benda macam tu, dia pergi report. Bila dia report, mahkamah akan minta dia sumpah. Ini sumpah dia. Minta dia sumpah sebagai mewakili, sebagai menggantikan kepada 4 saksi yang dia tak boleh bawa. Suami diberi satu jalan untuk nak menyelesaikan kes isteri yang curang ni. Dia sumpah. Dia sumpah. Wallahi, demi Allah, isteri aku berzina. Dia dimaafkan, tak boleh bawa 4 saksi, dimaafkan. Pasal apa? Keistimewaan dia sebagai suami. Saksi 4 orang boleh diganti dengan satu sumpah. Demi Allah, isteri saya berzina, dia kata. Demi Allah, isteri saya berzina. Dia kata, kalau sekiranya saya bohong dalam cakap saya, laknat Allah kena kat saya. Itu sumpah li'an. Li'an tu daripada kata dasar, dia la'ana. La'ana maksud dia laknat. Itu maksud dia. Kalau saya bohong, saya fitnah isteri saya, sedangkan dia tak buat benda ni, saya tuduh kata dia buat, saya bersedia terima laknat Allah. Isteri pula kalau dia tak mengaku tuduhan suami dia, dia sumpah balas. Itu dalam bak li'an. Isteri sumpah balas, dia kata, wallahi saya tak buat benda yang suami saya tuduh. Wallahi saya tak buat. Kali akhir dia kata apa? Demi Allah, kalau sekiranya saya bohong, suami saya benar, laknat Allah kena kat saya. Itu bab li'an, bab suami isteri, bukan dalam kes yang duk jadi ni. Kita jangan salah apply hukum Tuhan ni kepada salah tempat. Kita mengelirukan. Dia tak timbul, soal ni semua tak timbul daripada awal lagi. Kita jangan terpesong daripada asal Tuhan kata apa. Apa masalah pun balik kepada Allah dan Rasul. Itu cerita dia. Allah maksudnya apa? Quran. Rasul maksudnya apa? Hadis. Kalau Quran kata kes ni kena bawa 4 saksi, bawa 4 saksi. Tak usah duduk sembang kata mana nak cari saksi, tang mana, takkan nak pijak. Jangan cakap macam tu. Tuhan kata macam tu, macam tu lah. Tak ada tutup. Habis takkan kita nak lepas dia? Dia tak lepas. Allah doa ada. Dia tak akan lepas. Kita janganlah tak percaya dekat Tuhan. Kata Tuhan ada. Tuhan ada. Dia kalau dia buat, dia tak lepas. Kita jangan mendahului Tuhan dalam nak menghukum orang. Tolonglah benda ni tuan-tuan. Jangan menambahkan sakit dalam masyarakat kita yang dah sakit ni. Jangan menambah sakit benda ni. Balik kepada Islam yang betul. Quran, hadis kata apa, itu yang kita ikut. Nah, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Syahadu an la